Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tumma qara syarihu rahimahullahu ta'ala wa qawruhu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum bitnasbi ay ma'a syuraka'ikum wa itnama wajaba an-nasbu fihi li'anna lafzu ajma'a bir hamzati itnama yata'annaqu bir ma'ani dunal dawati taquru ajma'atu ra'yi wa la taquru ajma'atu syuraka'i faro ja'alna arwa'a atifan lakara fihi isti'maru ajma' fil dawati li'anna taqdira hina idin fa ajmi'u amrakum wa ajmi'u syuraka'akum wa huwa innama yusta'maru firma'ani dunal dawati kama taqaddama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Mubad ikhwah, masih lanjut dari yajib nasab ala maf'uliyah ala annahu ya maf'ul ma'ah pada contoh wa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum ya wa syuraka'akum. Perhatikan di sini ya, ajmi'u fi'il amr waw fa'il amra maf'ulun bih wal kaf mudhafun ilaih wawnya waw ma'iyah syuraka'akum maf'ul ma'ah ya maf'ul ma'ah wa syuraka'akum ay ma'a syuraka'ikum, begitu ma'a syuraka ma'a syura'i ma'a syuraka'ikum. Nah ini bin nasbi ay ma'a syuraka'ikum wa innama wajaba nasbu fihi, kenapa diwajib nasab di situ? Li'anna lafza ajma'a yujmi'u bil hamzah ya innama yata'allaqu bil ma'ani dunad zawati, dia berkaitan dengan ma'ani ya, bukan dengan zat namun dengan makna, artinya sesuatu yang non hissiyah. Takul misalkan Anda katakan ajma'tu ra'yi, aku menghimpun menggabungkan ya pendapatku ya, pendapat itu kan makna atau zat? Makna atau zat? Makna. Antum gak boleh mengatakan ajma'tu kutubi, gak bisa. Aku mengumpulkan buku-bukuku. Lah. Wala takul ajma'tu syuraka'i, sedangkan syuraka' jamak dari syarik, sekutu, ya dia zat. Falau ja'alna alwawa atifan, seandainya kita jadikan waw itu waw atof, fa'ajmi'u amrakum ya amrakum wa syuraka'akum, syuraka itu ma'tuf kepada amra ya, lakana fihi istimalu ajma'a fi dzawat, berarti di sini penggunaan ajma'a untuk zat ya, karena syuraka itu zat. Taib li'anna taqdira hina idin fa ajmi'u amrakum wa ajmi'u syuraka'akum, kan takdir kalau atifah begitu, ja'a zaidun wa amrun, takdirnya ja'a zaidun wa ja'a amrun. Baik. Wa huwa innama yustamalu fil ma'ani duna zawat kama taqaddam. Padahal ajma'a yujmi itu ya hanya digunakan pada ma'ani, bukan pada zat sebagaimana yang lalu. Paham sini ya? Baik, wadih ya. Terus. Wa hadza bikhilafi jama'ah allati biduni hamzatil qat'i fa innaha tusta'maru fir ma'ani wazawati taquru jama'atu amri wa jama'atu syuraka'i qara ta'ara fa jama'a kaidahu tuqma'ata watnadi jama'a ma'ara wa'addada fa jama'a fir awwari lima'ana wa fir thani lildati. Wa hadha bikhilaf jama'a yajma'u allati biduni hamzatil qata, yang tanpa hamzah qata. Nah, kalau jama'a yajma'u fa innaha tustamalu fil ma'ani wa zawat. Itu bisa ke makna dan zat. Takut misalnya antum katakan jama'tu amri, ini makna. Jama'tu syuraka'i, ini zat. Jama'tu ra'yi, makna. Jama'tu kutubi, zat. Fa jama'a kaidahu summa ata. Ini kaidah, makna. Kaidah itu kan tipu daya ya. Ya, maka ia mengumpulkan tipu dayanya. Summa ata, kemudian dia datang. Lihat berikutnya lagi. Alladzi jama mala wa addadah mal. Mal itu kan ya, makna atau zat? Zat. Ya. Maka jama di awal itu lil makna wa fi tsani lil zat. Nah, ini jelas ya. Syurakakum itu maf'ul ma'ah, bukan ma'tuf kepada amrakum. Terus wa qawruhu wa qad yatarajjahu an-nasbu 'alal 'athfi idnama yatarajjahu an-nasbu 'alal 'athfi idza amkana ar-'athfa bidha'fin kamil tadad musannifi li'annahu la yahsunu ar-'athfa al-'athfu 'adad dhamirin marfu'i ar-muttasili itla ba'da tawkidihi bidhamirin munfasilin aw bi ayyi fasilin kana fa'awwarun nahwu kumtu ana wa zaidun wa quruhu ta'ala uskun anta wa zawjuka rajatna wa tsani nahwu kumtu aryama wa zaidun wa qurhu ta'ala ma asyrakna wa la abauna. Baik. Nah. Wa qawluhu dan berkata annal hattabi wa qad yatarajjahu an-nasbu 'alal 'athfi, terkadang lebih dirajihkan nasab sebagai maf'ul ma'ah daripada ya ataf. Misalkan kumtu wa zaidan. Ya, kumtu fi'il fa'il wa waw ma'iyah, zaidan maf'ul ma'ah. Boleh aja enggak kumtu wa zaidun? Boleh enggak? Boleh. Baik. Nah, wa innama yatarajjah an-nasbu 'alal ataf. Kenapa ini dirajihkan, lebih dikuatkan nasab daripada ataf? Idza amkana al-ataf bidafin. Ya. Apabila memang memungkinkan saja ataf kumtu wa zaidun begitu. Ya. Baik. Kumtu wa zaidun. Idza amkana al-athfu, bukan al-athfa. Jika memungkinkan ataf, ataf bisa saja dia. Namun dengan lemah, kama kamitsalil al-musannif, sebagaimana contoh musannif. Kumtu wa zaidun. Ya, kenapa kumtu wa zaidun, zaidun ataf ini lemah, lebih kuat kumtu wa zaidan? Li'annahu la yuhsinu al-athfu 'ala dhamiril marfu'i al-muttasili illa ba'da tawkidihi bi dhamirin munfasilin aw bi ayyi fasilin kana. Kenapa? Karena la yuhsinu al-athfu. Karena kurang bagus al-athf. Ya. Kurang bagus kita katakan kumtu wa zaidun. Zaidun isim dhahir ya. Nah, kurang bagus ataf zaidun isim dhahir diatofkan kepada domir marfu kumtu, domir rofa mutaharrik itu. Ya, yang dia domir muttasil. Illa ba'da taukidihi, kecuali setelah taukid dengan domir munfasil baru boleh. Au bi ayyi fasilin kana, atau dengan fasil apapun. Fal awal contoh kumtu ana wa zaidun baru ya. Kan ini setelah taukid, jadi kumtu fi'il wa fa'il ana, ana taukid. Taukid dari mana? Dari kumtu. Nah, ini berarti dia fasilnya nih. Ya, pemisahnya baru wa zaidun. Ya, walaupun boleh aja kumtu ana wa zaidan. Ya. Nah, kalau wa ada fasil seperti ini baru boleh. Atau fasil apapun. Ya, taib. Nah, berikutnya uskun, uskun anta, anta irobnya apa anta? Taukid dari fa'il uskun, uskun dom fi'il amr, fa'il domir mustatir, ujuban takdiruhu anta. Nah, anta yang berikutnya taukid. Nah, dia fasal berarti wa zaujuka, berarti dia ma'tuf. Ya, dia ma'tuf. Al-jannata maf'ulun bih. Taib. Ma'tuf kemana? Kan fa'il dari uskun anta. Anta namanya fa'il marfu. Ya, berarti zaujuka juga marfu. Taib. Kecuali enggak ada anta, enggak ada taukid, berarti uskun wa zaujaka. Nah, itu lebih lebih rajih dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Taib berikutnya dengan fasal apapun wasani kumtu al-yauma wa zaidun duriyat. Ada fasalnya. Fasalnya itu apa? Fasalnya al-yauma dharab. Baru kumtu wa zaidun. Nah, ini bagus begitu daripada wa zaidan. Ma asyrakna wala abauna. Taib, wala abauna bukan wala abana. Kenapa ada fasalnya apa? La. Nah. Taib barakallahu fikum. Ya. Tanbihun terus. Tanbihun dahaba arjumhuru ira atnat nasba fin nahwi qumtu wa zaidan wajibun li annahu la yajuzu indahum ara'atu adat dhamirin marfu'i armutasiri itna ba'da taukidihi bi dhamirin munfasidin aw bi ayyi fasilin was sahihu jawazuhu ara dha'fin kama taqaddama. Nah. Wa qawruhu wa qad yatarajjahu ara'atu alaihi itna ma yatarajjahu al'atfu adat nasbi idza amkara bila dha'fin kamitsali al-musannifi wa itna ma kana rajihan li annahu al-aslu firwawi wa qad amkana bila dha'fin wa qurhu wa fima asbahahuma ay mimma huwa khalun an dha'fin fil lafzi wal ma'na nahu kumtu ana wa zaidun ay mimma huwa khalin an dha'fin. Khalin an da'fin fil lafzi wal ma'na wal ma'na nahu kumtu ana wa zaidun. Baik. Tanbihun dahaba al jumhuru, jumhur ulama, mayoritas ulama nahu berpendapat ila anna nasba, bahwa nasab pada contoh kumtu wa zaidan wajibun. Mereka berpendapat wajib ya sebagai maf'ul ma'ah zaidan. Ya annahu la yajuz indahum, karena menurut mereka itu tidak boleh al-ataf ala domir al-marfu al-muttasil, semisal kumtu itu ini ya, illa ba'da tawqidihi, kecuali setelah tawqid kumtu ana wa zaidun baru boleh, atau dengan domir domir munfasil ya, kumtu ana, atau bi ayyi fasilin, dengan fasil pemisah apapun, kumtu ya huna wa zaidun. Nah, ada hunanya kan. Baik. Wasahi, namun yang benar jawazuhu, boleh saja. Namun kalau boleh kumtu wa zaidun itu ala da'fin, namun lemah kama taqaddama. Wa qawluhu wa qad yatarajjahu alat fu'alai, terkadang ataf lebih dikuatkan daripada sebagai maf'ul ma'ah nasab. Wa innama yatarajjahu al-atfu ala nasbi ini idza amkana bila da'fin. Nah, ini dirajihkan ataf daripada nasab apabila memang memungkinkan tanpa ada do'if. Kami salai al-musannif. Ya, seperti dua contoh musannif. Berarti kalau ada fasil, yang bagus adalah ataf. Makanya Allah Ta'ala berfirman, uskun anta wazawjuka. Maka wazawjuka ini tentu i'rab yang lebih afdal, lebih utama daripada wazawjaka. Taib. Wa inna makana rajihan, rajih aja dia, rajih lebih rajih dia di marfu sebagai ataf, li'annahu al-aslu fil wawi. Ya, karena itulah hukum asal pada waw. Wa in uskun anta wa zaujuka. Nah, ini rajih, lebih rajih wa zaujuka daripada wa zaujaka. Wa qad amkana bila da'fin. Terkadang apa dia lebih memungkinkan di situ tanpa ada kelemahan. Wa qawlu fi ma asbahahuma. Ya. Baik. Maka ataf pada keduanya atau yang serupa dengannya lebih rojeh. Ya. Mimma huwa khalin an da'fin, yaitu yang tidak ada kelemahan fil lafzi wal ma'na, secara lafaz dan makna. Nah, hukum tu ana wa zaidun. Nah, ini tentu lebih rojeh, lebih kuat diatafkan zaidun daripada sebagai maf'ul ma'ah. Taib barakallahu fik. Selesai maf'ul ma'ah. Maka kita sekarang mengaman sobat berikutnya. Wa amma al-musyabbahatu bil maf'uli bih fanahu zaidun hasanun wajhahu binasbil wajhi wa sayati. Adapun yang musyabbahah bil maf'ul ya, pada contoh zaidun hasanun wajhahu, bukan wajhuhu. Kalau wajhuhu fa'il dari ya, sifat musyabbahah hasan, namun wajahahu dengan nasab. Barakallahu fik. Baca berikutnya situ. Nabil, baca Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullah ta'ala qawluhu wa amma musyabbahu wa amma musyabbahu bil al-musyabbahu wa amma al-musyabbahu bil maf'uli bihi hadha huwa an-naw'u as-sadisu min al-mansubati wa ta'rifuhu annahu huwa al-ismu al-mansubu bis-sifati al-musyabbahati bismi al-fa'ili al-muta'addi liwahidin kamithal al-musannifi fazaidun mubtada'un wa hasanun khabaruhu wa wasifatun musyabbahatun bismil fa'ili ta'malu 'amal al-fi'li tarfa'ul fa'ilu wa ta'ila tarfa'ul fa'ila wa tansibal isma tashbihan bil maf'uli bihi wa fa'iluha dhamirun mustatirun fiha jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala zaidun wa wajhahu mansubun ala tashbihi bil maf'uli bihi wa huwa mudafun wal ha'u mudafun ilayhi. Naam. Wa inna ma. Ini dulu, ini dulu. Ya. Ini pada pembahasan sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah paham ya? Dia seperti fa'il dari hasuna yasunu hasanun. Ya, seperti dikatakan dia adalah hasin gitu. Karumaya krumu karimun, seakan-akan dia adalah karim. Nah, itu sifat musyabbahah hasan dengan wazan fa'al dan wazan fa'il. Ya. Taib. Wa ammal musyabbahu bil maf'ul bihi, hadha huwa an-naw' sadis, ini yang keenam minal mansubat dari isim-isim mansub wa ta'rifuhu annahu sifat musyabbah, itu definisinya adalah huwa al-ismu al-mansub musyabbah bil maf'ul, yang diserupakan dengan maf'ul, ya, yang diserupakan dengan maf'ul berarti dia isim mansub ya, karena diserupakan dengan maf'ul. Nah, bisifatil musyabbahah, namun amilnya di sini adalah sifat musyabbahah, sifat musyabbahah yang seakan-akan fi'il pada seakan-akan fa'il pada wazan fa'ula yaf'ulu. Ya, di sulasi mujarrad. Yang keenam, masih ingat enggak? Fa'ula yaf'ulu ya, sifat musyabbah itu bukan fa'il tapi sifat musyabbahah. Hasanun, hasuna yasunu hasanun. Gitu ya. Karuma yakrumu, karimun. Da'ufa yad'ufu. Da'ifun. Wa huwa al-ismu al-mansub bi sifat al-musyabbahah bismil fa'il. Ya, sifat musyabbah itu kan sifat yang yang diserupakan dengan isim fa'il, kan gitu. Ya, hasuna yasunu hasan, seakan-akan dia adalah fa'il gitu kan. Ya, setelah disebutkan masdarnya bahwa hasanun gitu. Seakan-akan dia adalah hasin isim fa'il. Tak malu amal al-fi'il. Nah, sifat musyabbah ini beramal amal fi'il. Ya. Beramal amal fi'il. Taib. Kemudian tarfa'ul fa'ilah. Mana tadi? Ya. Tarfa'ul fa'ilah, dia merafakkan fa'il. Wa tansibul isma, menasabkan isim. Tasbihan bil maf'ul bih, menasabkan sebuah isim yang isim ini diserupakan dengan maf'ul bih. Wa fa'iluha, fa'il dari hasan, tentunya domir mustatir, domirun mustatirun fiha jawazan takdiruhu ya'udu ala zaidin. Wajahahu mansubun ala tasbih bil maf'ul, dia maf'ul bih. Tasbih bil maf'ul diserupakan dengan maf'ul bih. Ya, dari amil hasan. Wa huwa mudaf ha mudafun ilaih. Baik. Sama kayak kita katakan eh fula zaidun karimun wajhahu, mulia wajahnya. Baik. Zaidun kasirun malahu. Zaidun kasirun malahu. Baik. Terus lanjut baca. Wa innama qila lil mansubi musyabbihun bil musyabbahun musyabbahun bil maf'ul bihi wa lam yaqul lahu maf'ul wa lam yaqul wa lam yuqal lahu wa lam yuqal lahu maf'ulun bihi li'anna sifata al musyabbahatu ma'khudha musyabbahata fi'li qasirin ay la yuta'ad La yata'adda Wa huwa hasana Bidommissini Wa fathinnuni Takulu Taqtadiya Annal hasana Qada am Annal husna Qada ammahu Kullahu Faqila Zaidun Hasanun ay huwa thumma nasaba wajhahu ala tashbihi bil maf'uli bihi la thumma nusiba wajhahu atau thumma nasaba wajhahu ala tashbihi bil maf'uli bihi terus la ala annahu maf'ulun lamma taqaddama wala ala lima taqaddama wala ala annahu tamyizun li'annahu mu'arrafun bil idafati wa tamyizun la tamyizu la yakunu illa nakiratan ala sahihi wa sayati al kalamu ala al mushabbahi bil maf'uli bihi bi awsa'a min hadha fi mawdi'ihi insya'allahu ta'ala. Baik. Wa innama kila lil mansub, ini dikatakan pada mansub musyabbah ya bil maf'ul bihi walam, jadi kila dikatakan lil mansub ini musyabbahun bil maf'ul bih wala yuqal, bukan dikatakan lahu maf'ulun bih, tapi musyabbah bil maf'ul bih, bukan maf'ulun bih. Kenapa? Li'anna sifatal musyabbahah, karena sifat musyabbahah hasuna atau hasanun ma'khudatun min fi'lin qasirin. Dia diambil dari fi'il qasir. La yata'adda. Fi'il qasir itu apa? Fi'il la yata'adda. Fi'il lazim. Ya. Yang namanya fi'il lazim enggak punya maf'ul bih. Baik, maka isim fa'il dari fi'il lazim enggak punya maf'ul bih juga. Ya, jalas saya jilisu. Fi'il lazim. Isim fa'ilnya apa? Jalisun. Enggak punya maf'ul bih. Baik. Nah, sifat musyabahnya apa? Hasuna. Apa? Itu fi'ilnya, fi'il qasirnya yang la yata'adda hasuna yahsunu. Dengan didomahkan sin dan dipatahkan nun. Taqulu hasuna Zaidun. Dengan dirafakan Zaid la ghairu, enggak ada yang lain. Ya. Fakana haqqu sifati, maka hak dari sifat ini ayartafi'a ma ba'daha la ghairu. Ya. Maka dia merafakan isim yang ada setelahnya. Enggak ada yang lain. Maka Zaidun itu wajib. Hasuna Zaidun. Karena hasuna ini fi'il lazim. Hasuna Zaidun. Zaidun sebagai apa? Ya. Fa'il. Baik. Taba'an li asliha alladhi ukhidat minhu. Mengikuti asal yang diambil dari situ. Walakinnahum lamma qasadu al-mubalaghata fi wasbi Zaidin bil Hasan, namun mereka para ulama nahwu tatkala mereka memaksudkan mubalaghah ya pada sifat Zaid dengan Hasan, hawwaluha al isnad, hawwalul isnada, mereka membalik sanad ya anil wajhi, membalik isnad dari wajah ila domir mustatir fi sifah. Ya. Taib. Harusnya apa wajah itu? Zaidun hasanun wajhuhu. Nah, mereka balik isnad dari sifat ke domir mustatir fi sifah. Ya. Maka fa'il dari hasanun domir mustatir. Jawazan takdiruhu huwa. Ya, liyaqtadiya annal husna qad ammahu kullah. Agar ini menunjukkan bahwasanya husna kebaikan itu mencakup semuanya. Fakira Zaidun hasanun ay huwa. Zaidun hasanun huwa hasanun. Summa nusiba atau summa nasoba wajahahu. Kemudian dinasabkan lafaz wajahahu ala tasbih bil maf'ul bih, bukan sebagai maf'ul bih tapi merupakan maf'ul bih. La ala annahu maf'ul bih lima taqaddama. Wala ala annahu tamyiz, bukan perlu tamyiz karena ya li annahu mu'arrafun bil idafah. Karena dia ma'rifat dengan idafah. Wa tamyiz la yakunu illa nakiratan ala sahih. Sedangkan tamyiz dia tidak bisa kecuali dalam bentuk nakirah menurut pendapat yang sahih. Wa sayatil kalamu al musyabbaha bil maf'ul, akan datang nanti penjelasan musyabbah dengan maf'ul bi ausa'a min hadza fi maudi, dengan pembahasan yang lebih luas dari ini pada tempatnya insyaallah. Baik, babul hal. Cukup ya, kita bu tauhid, nanti habis salat zuhur kita lanjut lagi ke duratul bahiyahnya. Habis zuhur. Enggak bawa? Enggak apa-apa, bisa nebeng. Subhanallah.